pernah kakak berfikir hidup pun tidak adil, karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar, seakan hidup ini berakhir. Tidak kakak merasa harusnya kau berfikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. So ini gelap, your love, your love, your love, come on people. Hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang, namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang cobalah tetap senang saat cobaan datang, karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Give me your love, your love, your love, your love, come on people. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata dari senyuman mereka. People.